David, bentar. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Ikhwati arsyadani wa arsyadakumullah rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Safinatun Naja fi ma yajibu 'alal 'abdi li maula karya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah. Yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada pasal terakhir dari pembahasan khutbah Jumat, dan itu ya, dengan itu kita selesai dalam bab sholat ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk lagi kepada bab al-janais ya. Qala al-muallif rahimahullah, faslun syurutul khutbataini asyarah ya. Muallif mengatakan syarat-syarat khutbah, syarat-syarat dua khutbah itu ada 10. Maknanya ini adalah syarat yang harus diperhatikan oleh seorang khatib ya, syarat yang harus diperhatikan oleh seorang khatib, karena adalah apa, khatib yang melakukan dua khutbah tersebut ya. Jadi syarat ini wajib diperhatikan oleh seorang khatib, karena dengan terpenuhinya syarat ini maka menjadi sah khutbah yang dilakukan oleh seorang khatib ya. Kemudian beliau mengatakan ya, yang pertama adalah at-taharatu anil hadatsaini al-akbari wal asghar ya. Syarat yang pertama adalah taharah, yaitu suci dari dua hadas ya, baik hadas yang besar ataupun hadas yang kecil ya. Kita kembali mengingat bahwa apa, bahwa khutbah atau khutbatul Jum'ah itu oleh para ulama Syafi'iyah itu dikategorikan kepada apa? Dia mirip dengan sholat, dia seperti sujud tilawah, dia seperti sujud syukur yang di dalamnya mensyaratkan taharah. Ya, maka tidak sah bagi seorang khatib ketika dia akan hendak khutbah dia khutbah tanpa taharah. Ya, dia khutbah tanpa taharah. Dia khutbah sebelum berwudu, atau misalnya dia batal ya, ketika khutbah dia kentut misalnya, atau dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu ya, baik dia keluar mazi atau keluar wadi ya, dan hal-hal yang membatalkan wudu lainnya ya, pingsan misalnya, maka dengan batalnya taharah seorang khatib maka batal pula apa, batal pula khutbahnya ya. Maka ini yang perlu diperhatikan ya, jadi at-taharatu anil hadatsaini al-akbar wal asghar, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, at-taharatu anin najasati fit thawbi wal badani wal makan ya, ini sama dengan salat, yaitu bagaimana seorang khatib itu dia juga suci kalau tadi dari hadas yang sifatnya ma'nawi ya, kalau sekarang adalah apa, dari thawb, dari najasah, dari najis, baik itu najasah fi thawb, baik najasah najis yang ada pada pakaian, wal badan najis yang ada pada badan, wal makan dan tempat dia khutbah ya, maknanya tempat dia berdiri ketika khutbah. Maka sebagaimana di dalam salat disyariatkan ya, sucinya tiga hal ini dari najis ya, maka begitu pula apa, begitu pula ya di dalam khutbah, termasuk apa, termasuk juga ya wa ma yattasilu bihi ya, segala sesuatu yang tersambung dengannya, seperti misalnya seorang khatib ya, memakai sorban ya, baik itu sorban itu ditaruh di kepala, diikatkan ya, dia menjadi peci, atau kemudian sorban yang dipakai di samping, maka apa, maka sorban tadi ya, itu dia masuk dalam kategori apa, yang harus di sucikan dari najis ketika seseorang hendak khutbah Jumat. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah satrul aurah. Seorang khatib juga wajib baginya menutup aurat. Ya. Menutup aurat. Ya, seperti itu. Wajib baginya apa? Menutup aurat. Dan ini pembahasan aurat itu sudah kita jelaskan, ya, dalam bab syarat salat. Kemudian yang berikutnya apa? Wal qiyamu 'alal qadir. Yaitu seorang khatib, ya, itu wajib baginya berdiri bagi yang mampu. Ya. Sama hal ini mirip juga dengan salat. Ya, maka wajib baginya seorang khatib untuk al-qiyamu 'alal qadir, berdiri, ya, bagi yang mampu. Ya. Bagaimana kalau seandainya khatibnya ada misalnya orang kena penyakit tidak mampu berdiri lama, seperti dia pusing, atau misalnya seorang khatib stroke misalnya sehingga kemudian membuat kakinya lemah, ya, atau apapun yang membuat dia kalau berdiri dalam waktu yang lama dia pusing, ya, maka apa, maka fa'in ajaza, maka boleh kemudian dia apa, ya, dia khutbah dalam kondisi duduk. Fa'in ajaz, kalau dia enggak mampu, ya, itu diperbolehkan. Fa'in ajaza famutaji'an, kalaupun dia enggak mampu duduk, maka boleh dalam kondisi berbaring. Ya. Wal afdal al-istikhlaf, namun, ya, lebih baiknya, afdalnya dia istikhlaf, dia meminta ganti, ya, nyari badal, nyari khatib pengganti untuk menggantikannya khutbah. Ya, menjadi apa? Karena ini afdal, ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah wal julusu bainahuma fawqa tumaninati shalah. Ya. Yaitu, ya, duduk antara dua khutbah yang mana kadar duduknya fawqa tumaninati shalah, lebih dari tumakninah salat. Dan kita tahu bahwa, ya, tumakninah salat itu kurang lebih sepanjang, ya, ucapan subhanallah. Jadi ketika sepanjang ucapan subhanallah. Jadi kalau seorang khatib duduk lebih lama sedikit dari ucapan subhanallah, maka ini sudah termasuk apa? Sudah termasuk memisah antara dua khutbah dengan julus, ya. Memisah dua khutbah dengan julus. Fauqatu ma'ninati shalah. Ya. Kemudian, ya, wal akmal, ya, Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syadzili beliau mengatakan wal akmal, ya, yang lebih sempurna adalah, lebih afdal adalah apa? Jadi duduk selama bacaan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ya, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, itu selama itu. Wal afdal ayaqra'ahu, ya, ayaqra'aha, dan ya, lebih afdal lagi, ya, tidak hanya duduk selama bacaan surat Al-Ikhlas, ya, afdal lagi bagi seorang khatib membaca bacaan apa? Al-Fatihah, Al-Ikhlas itu sendiri. Ya, seperti itu. Ya, ini kondisi afdalnya. Lantas bagaimana kalau seandainya seorang khatib lupa untuk duduk, atau dia tidak duduk di antara dua khutbah? Ya, maka apa? Maka khutbah tadi dianggap satu khutbah. Ya, karena dianggap satu khutbah, berarti tidak sah khutbahnya. Karena, ya, salah satu syarat dari khutbah salat Jumat adalah ayataqaddamaha khutbatan. Jadi khutbah itu, salat Jumat itu didahului oleh apa? Oleh dua khutbah. Maka ini yang perlu kita pahami. Ya, maka seorang khatib dia harus duduk di antara dua khutbah itu tadi. Ya. Kemudian, ya, yang berikutnya apa? Wal muwalatu bainahuma. Ya. Al muwalah sebagaimana kita ketahui bahwa muwalah itu, ya, kalau dalam wudu, ya, ayghsil al udwi alladhi yalihi qabla jafafil al-udhu alladhi sabaqahu, atau kurang lebih seperti itu. Ya, jadi itu kalau dalam wudu, ya, jadi mualah itu adalah membasuh organ anggota tubuh, ya, yang dalam setelahnya dalam urutan sebelum keringnya, anggota yang sebelumnya, ya, itu dalam wudu. Ya, namun kalau dalam mualah antara dua khutbah itu apa? Yaitu ya, jadi jangan dijeda antara dua khutbah dengan sesuatu yang tidak termasuk ya, maslahah dari khutbah itu sendiri. Ya. Begitu juga di sini beliau mengatakan termasuk juga apa mualah baina arkaniha, mualah antara satu rukun dengan rukun lainnya, mualah antara hamdalah dengan apa, dengan wasiat takwa, dengan bacaan ayat, ya hamdalah dengan solawat, ya. Ya itu harus adanya apa mualah, dan diperbolehkan panjangnya apa al-wa'ad, ya, peringatan atau ceramah itu boleh, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena dia termasuk maslahah khutbah. Jadi ketika panjangnya khutbah atau mau'idhah yang disampaikan seorang khatib, ya itu apa? Itu mau'idhah kan menjeda antara satu rukun dengan rukun yang lain, itu tidak masalah karena inilah bagian dari apa maslahah dari khutbah itu sendiri. Jadi di samping al-mualah, itu mualah antara dua khutbah, ya yang perlu dipahami juga adalah mualah antara apa antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, seperti itu. Jadi dan ya, di antara hikmah seorang khatib adalah ya dia tidak berpanjang-panjang dalam khutbahnya, ya, ini diantara hikmah dari seorang khatib, ya. Apalagi kondisi hari ini, ya, kita tahu bagaimana ya sebagian orang menjadikan waktu khutbah Jumat itu adalah waktu yang pas, ya, yang cocok sekali untuk apa? Ya maaf, untuk istirahat, ya, untuk tidur, ya. Jadi maka ya karena menjadi sudah capek mungkin bekerja, waktu mungkin istirahat siang sudah ngantuk misalnya. Nah, ditambah mungkin masjidnya ber-AC. Ya, masjidnya ber-AC atau kemudian apa? Ya, khatibnya suaranya pelan, ya. Seperti itu. Maka di antara hikmah dari seorang khatib adalah dia tidak memperpanjang atau tidak bertele-tele dalam menyampaikan poin-poin khutbah, dan sendaknya bagi seorang khatib memilih tema yang pas dan dibutuhkan ya oleh jamaah, seperti misalnya memerintahkan jamaah untuk sholat, misalnya menjaga sholat atau menjaga keluarga yang melazimi zikir, atau kemudian menyampaikan pentingnya tauhid dan lain sebagainya, ya, karena itu adalah apa yang dimaksudkan dari khutbah tadi. Jadi memberikan nasihat-nasihat keagamaan kepada umat, dan sekali lagi pilih nasihat-nasihat yang penting bagi umat, bagi mereka. Karena apa? Karena ya, kalau sholat Jumat itu semuanya itu dihadiri oleh berbagai kalangan, ya, anak-anak, orang tua, dewasa, orang yang bekerja, ya, dihadiri oleh supir, dihadiri oleh tukang ojek, dihadiri oleh karyawan kantor, dihadiri oleh bos, ya, dihadiri oleh kurir, ya, dihadiri oleh para penuntut ilmu dan lain sebagainya, ya. Maka upayakan nasihatnya adalah nasihat yang umum kepada kemaslahatan agama kaum muslimin. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Wa antakuna bil arabiyyah. Kedua khutbah tersebut harus menggunakan apa? Bahasa Arab. Ya. Lantas bagaimana ini? Apakah kemudian tetap berbahasa Arab meskipun ya jamaahnya ya, tidak memahami bahasa Arab, atau lebih menggunakan bahasa yang dipahami oleh para hadirin, oleh para musallin. Maka seperti apa? Wallahu a'lam bishawab, pendapat yang dipilih oleh guru kami bahwa jadi bil arabiyah itu ya, itu adalah apa? Itu pada rukun-rukunnya. Jadi hamdalah, solawat, nasihat takwa, ya, kemudian apa namanya, doa kepada kaum muslimin, kemudian bacaan ayat, ya, yang itu adalah rukun-rukun dari rukun khutbah tersebut. Ini harus pakai bahasa Arab. Ya. Namun adapun al-mawa'idhah, ya, nasihat-nasihat keagamaan, ya, peringatan-peringatan, ya, yang perlu disampaikan kepada umat, ya, yang poinnya adalah bagaimana umat menyadari entah itu perintah ataupun itu larangan agama, maka ini al-afdal, ya, yang afdal adalah apa? Menggunakan bahasa yang mereka pahami, ya. Kemudian yang berikutnya, wa ismi'aha arba'in. Jadi khutbah ini harus didengar oleh apa? Oleh 40 orang. Sebagaimana ya, itu syarat mengadakan salat Jumat itu adalah 40 orang, maka khutbah ini juga harus didengar oleh apa? Oleh apa namanya? Oleh 40 orang. Ya. Jadi harus didengar oleh 40 orang. Ya. Yang 40 orang tadi terpenuhi tadi syarat-syarat yang kita sebutkan sebelumnya, ya. Ya, mereka adalah balighin, ya, mereka adalah dzukuran, mereka baligh dzukur, ya. Mereka adalah mustautin, mereka adalah hur, orang-orang apa? Yang merdeka, ya. Mereka adalah jadi itu, ya. Jadi ini yang harus dipahami, khutbah ini didengar oleh apa? oleh 40 orang tadi. Ya, di sini Syekh Ahmad bin Umar Syatiri mengatakan, ya, fala budda minas sama', ya, wal asma' wal isma' bil fi'li, fala sihani ma'a laghtin yamna'u sama' ruknin, wa hadha ma'tamar min Hajar wa khalafa Ramli fi sama', fa qala al mu'tabar as sama' bil quwwah faqat bihaythu yakunu law asgha la sami'a wa in ishtaghala anhu binahwi tahaddatha ma'a jalisihi, ya, qala al-qalyubi wala yadurru nawmuhu wala yadu wala yadurru nawmuhu ma tanawmuha, ya, amma as-samam wal bu'd an al-khatib fa yadurru ittifaqan walau kana al-khatib asam lam yashtarit yusmi'a nafsahu ittifaqan li'annahu ya'lam ma yaqul wa la yashtaratu tuhru sami'in wa la sutratihim wa la kaunihim bi mahalli shalah wa la dakhil as-sur aw al-umran kama ya'lam ghalibuhu mimma marra. Jadi di sini, ya, banyak hal penting, ya, yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatri dalam Nurul Raja. Ya, di antaranya apa? Beliau mengatakan, menghikayahkan khilaf. Apakah kemudian, ya, sama' di sini harus didengar oleh 40 orang ini adalah sama' bil fi'li atau betul-betul benar-benar 40 orang ini mendengarnya, betul-betul mendengarnya, atau kemudian bil quwwah. Bil quwwah di sini maksudnya apa? Ya, bil quwwah di sini adalah, ya, dalam ada potensi 40 orang ini mendengar. Ya, misalnya, ya, belum bawakan contoh. Ya, kalau seandainya makmumnya itu berbicara antara satu dengan yang lainnya, ya, berbicara antara satu dengan yang lainnya, dan ini makruh, ya, berbicara antara satu makmum dengan yang lainnya, dan dia enggak mendengar, ya, dia dia mendengar apa yang disampaikan khatib, tapi dia enggak paham, ya, atau dia enggak fokus kepada apa yang disampaikan khatib. Ini kan dia la yasma'u bil fi'li, dia, ya, enggak mendengar, ya, betulan itu dia enggak mendengar, ya, sebagaimana seorang misalnya kita lagi sibuk main HP, dan orang ngomong, kita enggak dengar apa yang, terus, oh iya apa, nah, kan gitu. Nah, itu la yasma'u bil fi'li, tapi yasma'u bil quwwah. Ya. Pada dasarnya dia mendengar suara itu, dia mungkin mendengarnya. Ada mungkin dia untuk mendengar suara tersebut. Maka ya di sini dihegayahkan oleh beliau khilaf ya antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli ya. Maka Ibnu Hajar mensyaratkan harus as-sama' bil fi'li, harus betul-betul mendengar. Sedangkan Ar-Ramli mengatakan enggak mesti, yang penting as-sama' bil quwwah. Ya, bil quwwah ya. Maknanya bil quwwah itu kalau seandainya makmum dia asgha sam'ahu, dia fokus mendengarkan, dia mendengar. Nah, maka konsekuensinya dari pendapat Ar-Ramli itu, misalnya kalau misalnya seorang tadi, orang yang 40 tadi berbicara dengan lawan, dengan temannya misalnya ya, maka khutbahnya tetap sah ya, kalau kemudian jumlahnya pas 40 ya. Ya, tapi kalau misalnya kita anggap, kalau kita pakai pendapatnya Ibnu Hajar, yang hadir misalnya 50 orang dalam masjid, tapi kemudian yang 20 tidur ya, yang 20 tidur, menurut pendapat Ibnu Hajar bahwa ini apa, maka khutbahnya tidak sah karena tidak didengar bil fi'li ya, oleh 40 orang. Namun menurut pendapatnya Ramli, ini tidak masalah karena 20 yang tidur itu kalau mereka asgha sam'ahu, mereka fokus mendengarkan, maka apa, mereka akan dapat mendengarnya. Ya, seperti itu. Ya, adapun ya orang yang tuli tidak bisa mendengar. Ya, atau orang yang tidak bisa mendengar karena jauh dari khatib, maka ya ini fayadurru ittifaqan, kata Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatri, fayadurru ittifaqan, maka ini sepakat. Misalnya ada 40 ya, yang satu ya dia di belakang masjid misalnya mic-nya mati dan dia enggak mendengar apa yang dikatakan khatib ya, 39, berarti khutbahnya didengar 39, maka ini enggak sah ya, ini enggak ada khilaf. Atau misalnya di antara 40 tadi ada orang yang asam, orang yang enggak bisa mendengar, orang yang tuli ya, 39, tidak ada satu orang yang tuli ya, maka apa, maka ini sepakat bahwa ini yadur ya, ini akan mencederai keabsahan khutbah ya, kalau seandainya jumlahnya pas 40 tadi ya. Kemudian ya, lantas bagaimana kalau seandainya ya khatib tadi yang tuli adalah khatibnya ya, maka sepakat bahwa apa, bahwa ini enggak masalah. Jadi yang disyaratkan mendengar bil quwwah atau bil fi'li tadi itu siapa? Itu as-sami'in. Adapun khatib dia enggak harus kemudian dia mendengarkan khutbahnya. Jadi misalnya, karena apa? Karena dia tahu apa yang dia ucapkan meskipun dia tidak mendengarnya ya. Ya, begitu juga ya. Para pendengar, para hadirin yang menghadiri salat Jumat ini atau yang mendengarkan khutbah ini, tidak disyaratkan mereka semua harus dalam keadaan suci ya. Jadi yang suci, yang disyaratkan suci itu hanya khatib. Misalnya ada pendengar yang pendengarnya kemudian batal, tetap mendengarkan misalnya dia keluar, itu tidak masalah. Hal ini berbeda dengan apa, dengan sholat ya. Ya, dengan sholat yang kemarin kita katakan bahwa yang sholatnya terus sholatnya keluar ya, terus hanya yang 40 jumlahnya pas, kemudian yang satu batal keluar ya, maka ini apa, menjadi tidak sah sholatnya. Tapi tadi dikatakan tuhurus sami'in, orang yang mendengar itu tidak disyaratkan harus apa, dalam keadaan taharah. Wala ya sutratuhum, mereka juga tidak disyaratkan untuk menutup aurat. Ya. Ya. Wala kaunuhum bimahalis shalah, ya. Dan juga mereka tidak disyaratkan harus berada, para pendengar ini tadi, mereka tidak harus disyaratkan berada di tempat salat. Ya. Mereka bisa di, misalnya tadi mereka kalau sekarang pakai mic, 40 orang ini sedang dalam perjalanan, dia mendengar pakai mic misalnya, pakai toa, ya, ini termasuk ya, dia sudah masuk kategori apa, diperbolehkan apa, atau dia termasuk dari 40 yang syarat minimal itu tadi, kalau seandainya dia mendengarkan khutbah meskipun dia tidak berada di tempat sholat tadi, ya. Kemudian ya, syarat yang berikutnya wa antakuna kulluha ya, waktu dzuhri, semua khutbah tadi ya itu harus pada waktu zuhur, ya, harus pada waktu zuhur. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu di dalam mazhab bahwa khutbah Jumat itu, khutbah Jumat dan salatnya harus berada pada salat zuhur. Maka khutbah itu harus berada pada waktu zuhur. Ya. Guru kami Syekh Labib, ya, hafizahullah, ya, Labib Najib Al-Adani rahimahullah wa hafizahu. Beliau menceritakan, jadi ada kebiasaan di beberapa tempat di Yaman itu, jadi biasa apa ya, orang apa, minum atau makan kat, ya, kat itu jadi kayak semacam jenis tumbuhan, yang kemudian tumbuhan itu dikunyah itu, kemudian dia kayak memberikan efek ya, nyaman atau apa, kurang lebih seperti itu, ya, seperti itu. Lah di beberapa tempat, sebagian tempat itu kadang ada tadi orang itu, mereka dari sebelum zuhur ya, ya, itu ke pasar, mereka beli kat terus nanti ngunyah kat itu sampai, dan itu terus ya ngunyah katnya sampai malam nanti, nah, nggak putus katanya. Nah itu kadang sebagian mereka, karena mereka ingin ya cepat apa, ini kat, mengunyah kat, itu kadang khutbahnya dimajukan ya, kalau misalnya zuhurnya jam 12, nah mereka jam setengah 12 itu sudah khutbah ya, atau 12 kurang 4 sudah khutbah, khutbahnya cepat, kemudian sholatnya cepat, agar kemudian segera bisa pergi ke pasar untuk apa, untuk beli kat. Nah, sebagai beliau bercerita seperti itu, dan ini sebenarnya tidak layak ya, dan ya tidak layak orang yang, bahkan orang yang apa saya memakan atau mengkonsumsi kat itu, bahkan ya tidak afdal bagi dia untuk menjadi khatib dan imam sebenarnya, seperti itu. Yes. Jadi ikhwati asyhadakumullah rahimanallahu yakum, ini adalah 10 ya syarat yang perlu diperhatikan oleh seorang khatib dalam khutbahnya. Ditambah lagi di antara syarat berikutnya adalah adzukurah. Ya. Ya, jadi khatibnya adalah seorang laki-laki. Dan kemudian khutbahnya harus berada di khithah ubniyah tadi yang kita sampaikan, sebagaimana salatnya juga pada khithah ubniyah, pada bangunan yang ada di pemukiman ya, bukan di apa namanya, bukan di pedalaman atau di tadi masyarakat yang nomaden ya, tapi apa, tapi di khithah ubniyah. Jadi ini 10 itu suci dari hadas besar dan kecil, menutup suci dari najis, menutup aurat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian duduk di antara dua khutbah, kemudian mualah, adanya kesinambungan antara dua khutbah dan rukun-rukunnya, kemudian apa, mualah bainahuma wa bainas shalah. Oh, tadi ini ketinggalan sepertinya, yaitu mualah, adanya kesinambungan antara salat, antara khutbah dan salat. Jadi mualah antara dua khutbah, mualah antara khutbah dan salat. Kemudian khutbahnya dengan Arab, dengan bahasa Arab, kemudian harus didengarkan oleh 40 orang, dan terakhir adalah apa? Jadi harus seluruh khutbah tadi dilakukan pada waktu zuhur. Ya. Dengan ini selesai kita pada bab salat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab janais. Setelah bab janais itu bab zakat ya, dan apa namanya, bab zakat itu sebenarnya sudah selesai. Jadi safinatun najah fi ma yajibu 'alal 'abdi li maulah itu selesai pada bab zakat, namun kemudian ditambah nanti oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani bab shaumnya. Ya, nanti kita pertimbangkan apakah mau kita lanjutkan sampai bab shaumnya atau kita cukupkan sampai bab salat. Ya, nanti kita akan kita pertimbangkan. Ikhwati arsyidin syadakumullah rahimanallahu iyakum. Mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat memberikan manfaat, ya, khususnya bagi diri kami, ya, dan begitu juga kepada para pendengar Al-Muzani TV sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Ya, aqulu lakum astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu al-ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.